بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الفضل والإحسان الذي أنزل على رسوله الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، insyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain, dan kita memulai pada pagi hari ini tafsir Juz Amma surat An-Naba, yang insyaAllah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat pertama dan kedua, ya, ayat pertama dan kedua insyaAllah. Gimana, cukup dua ayat hari ini atau satu ayat aja? Hah? Dua ayat insyaAllah, ya. Pekan depan insyaAllah ayat ketiga, keempat dan kelima, ya. Walaupun ini kita membahas tafsir Juz Amma, melainkan tentu sebagaimana biasanya kita akan lebih dalam membahas ayat-ayat ini jika mampu, yaitu tergantung dari tema ayat ini atau apa kaitannya. Jika bisa kita gali dari segi sisi ulumul Quran atau usul tafsir, maka kita gali. Kalau misalnya kita bisa gali tentang masalah usul fiqih di dalamnya, kita gali. Kalau misalnya ternyata di dalamnya bisa kita gali tentang masalah akidah dan tentang firqah, maka insyaAllah akan kita gali, ya. Dan untuk hari ini insyaAllah, amma yatasa'alun anin naba'il azim, anin naba'il azim, akan kita gali dari segi lughah, bahasa, dan juga dari segi usul tafsir, usul fiqh, dan ada kaitannya dengan insyaAllah tazkiyatun nufusnya, karena berkaitan dengan an-naba' al-azim, ya. Yang mana lafal an-naba' al-azim ini ada masalah khilafiyah tentang penafsirannya, ya. Baik. Baus bisa dibaca, Baus. Fadhal, Baus. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alu al-nabai al-awli. Amma an-ayn syaitan yatasa'alu yas'alu fa'asa. Ba'du. Ba'du kuraijim fa'asa. Alif nabai al-awli. بيان إذلك الشيء والإفهام تفخيمه وهو ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على الحق وغيره. جزاك الله خير. Qala Allah Ta'ala di kitabil karim, amma yatasa'alun. Dan surat ini biasa kita sebut surat An-Naba, tetapi bisa juga disebut surat amma yatasa'alun, bisa disebut surat yatasa'alun, bisa disebut surat At-Tasa'ul. Kalau di kitab antum apa namanya? Disebutnya surat apa? An-Naba. Kalau di kitab yang cetakan versi yang anda punya, Suratul Tasa'ul, ya. Jadi surat pun dinamai, yang kadang-kadang nama tersebut sifatnya ijtihadi, ya. Ijtihadi itu sifatnya bukan qat'i dari Allah atau Rasulnya, melainkan ijtihadi, yaitu penyebutan dari para ulama terhadap surat, ya. Walaupun hal ini juga terjadi khilafiyah, apakah boleh ulama yang merupakan manusia biasa menamakan surat dengan penamaan yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, itu masalah khilafiyah. Terjadi perselisihan pendapat. Tetapi pada real yang terjadi, bahwasanya surat itu memiliki beragam nama, dan sebagian nama-nama surat tersebut ternyata adalah sebutan dari ulama saja. Ya. Suratul Tasa'ul misalnya, ya. Biasanya disebutkan nama surat tersebut dari awal ayat, ya, seperti surat Amma, ya. Makanya disebut juznya juz Amma, ya. Itu kan ijtihad ulama, juz Amma. Ya, surat Amma, surat Yatasa'alun, surat Tasa'ul atau surat An-Naba, ala kulli hal. Surat ini turun di periode Makkah, jumlah ayatnya 41, ya. Kita baca dulu dari tafsir jalan lain, kemudian akan kita explore lebih dalam lagi insyaallah. Amma, an ayyi syai'in. Nah, itu artinya. Amma, an ayyi syai'in. Kita tahu amma itu ada berapa kata? Ada dua kata. Dari an dan dari ma. Ya, dan maksudnya di sini zahirnya lafal istifham. Istifham berarti bertanya. Tentang apakah? Gitu kan? Tentang apakah? Ya. Maka dikatakan tafsiran dari amma an ayyi syai'in. Tentang hal apakah gerangan? Tentang hal apakah? Jadi itu artinya amma an ayyi syai'in, tentang apa sih? Ya. Ayy artinya apa? An artinya tentang, ya. Kalau dalam tafsir jalan lain, amma sama dengan an, ma itu sama dengan ayyi syai'. Gitu kan? Yatasa'alun, mereka saling apa? Saling bertanya. Ya. Kalau antum melihat lafal yatasa'alun dari sisi sharaf, wazan sharafnya, maka sewazan dengan yatafa'alun. Ya kan? Yatafa'alun sama dengan yatasa'alun. Dia thulatsi mazid dengan dua huruf, ya, ta dan alif, dalam wazan atau dalam sharaf tafa'ala yatafa'alu, ya, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al, itu. Sekarang tambahan dari ada huruf fa, ain dan lam, ya kan? Ada tambahan di awal ta, tafa, tambahan alif, tafa'ala. Wazan fi'il tafa'ala kerap memiliki makna saling melakukan perbuatan ini dan itu. Itu di antara faedah penggunaan wazan tafa'ala ya tafa'alu dalam ilmu sharaf. Nah, contoh tadaraba. Tadaraba artinya saling memukul, ya. Kemudian apa lagi? Ta'aruf. Ah, ta'arafa ya ta'arafu. Artinya apa? Saling mengenal. Jadi kalau misalnya ta'aruf itu prosesnya bukan cowoknya saja yang berusaha mengenal calon istrinya, tapi calon istrinya juga berusaha mengenal calon suaminya dengan cara syar'i. Itu ta'aruf, ta'arafa, ya kan? Saling menjauh, apa bahasa Arabnya berarti? Taba'ada, ya kan? Saling menjauh. Saling mencerca, tasyatama, ya kan? Apalagi banyak. Tasa'ala. Tasa'ala saling bertanya-tanya satu sama lain. Itu tasa'ulat namanya, tasa'ul, ya. Begitu. Makanya tafsiran yatasa'alun yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Yaitu yas'alu ba'du Quraisyin ba'da artinya sebagian orang Quraisy bertanya ke sebagian yang lainnya. Gitu. Nah, itu makna dari yatasa'alun. Sekarang siapakah yang bertanya? Orang Quraisy. Yang maksudnya di sini orang musyrikin. Ya, gitu. Kira-kira antum yang punya kitabnya hafal nggak ini tafsir yang udah modal ini? Amma an ayyi syai'in yatasa'alun yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Hafal? Paus, hafal paus. Pak Niman hafal ini mesti, masya Allah. Hah? Anda hafal insya Allah. Ya tasa'alu yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Ah. Taib. Udah kita baca tafsir jalannya udah. Sekarang ayat berikutnya, ayat kedua. Sebelum nanti kita perdalam lebih lanjut lagi insya Allah. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Lagi-lagi ada lafal an. An ini kan artinya tentang. Ya. Kemudian dia jar. Harfu jar di sini an-naba'il 'adzim. An-naba' khabar. Oke, seringkali nabi aslinya naba' itu bukan hamzah kayak gitu, tapi dia ya naba', naba', nabi. Nabi membawa kabar, nabi. Ya kan? Nah. Kalau diterjemahkan begitu saja, naba' artinya apa? Khabar. Anin naba'in azim. An-naba' di sini majrur dan disifati dengan al-azim. Berarti bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ya. Nah, dikatakan oleh sekarang bukan Jalaluddin Al-Mahalli lagi sekarang. Siapa penulisnya ini? Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli itu tafsiran surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat Al-Kahf. Al-Isra. Hah? Afwan, sampai surat Al-Isra. Hah? Al-Kahf sampai An-Nas. Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti berkata, tafsiran 'anil naba'il 'azhim bayanun lidzalika asy-syai. Bayanun apa? Al-Mahalli kenapa dia? Tadi anda ngomong apa tadi? Di catatan antum Al-Mahalli dari? Al-Mahalli dari Al-Kahf sampai An-Nas Al-Fatihah. Al-Fatihah ahsan. Sahih saya, antum sahih. Sahih ya. Al-Mahalli. Al-Kahf sampai Al-Fatihah. Maksudnya Al-Kahf terus An-Nas Al-Fatihah itu Al-Mahalli. Ya. Gitu kan ya? Ya, anda tadi salah, kok anda bisa berpikir sebaliknya. Ala kulli hal Al-Jalaluddin Al-Mahalli ya. Ahsan tajazakallahu khairan. Dari An-Naba'il 'Adzim kata Al-Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah bayanun lidzalika asy-syai. Yaitu penjelasan untuk hal tersebut. Lihat. Pertanyaan sebelumnya amma yatasaalun. Orang-orang kufar Quraisy itu pada saling bertanya, tentang apa sih? Hah? Maka dijawab jawabannya anin naba'il 'adzim, tentang berita yang besar. Maka jawaban ini anin naba'il 'adzim itu adalah bayanun lidzalika syai. Jawaban anin naba'il 'adzim adalah penjelasan untuk hal tersebut. Yang namanya jawaban yaitu adalah bayan. Ya atau tidak? Yang namanya jawaban adalah bayan, penjelasan. Ya. Kamu ngomong apa sih? Oh, tadi saya ngomong tentang mobil. Berarti jawaban ini bayan terhadap yang ditanyakan oleh penanya. Gitu kan? Kemudian wal istifhamu litafkhimihi. Wal istifhamu litafkhimihi. Apa arti istifham? Hah? Pertanyaan. Mana pertanyaannya? Amma yatasa'alun. Ya. Wallahi seandainya anda punya uang banyak, anda bagikan antum tafsir jalan gratis sebenarnya. Kok anda punya uang banyak? Ya. Tapi uang anda banyak memang, tapi enggak mau, ya, enggak cukup buat kasih antum kitab-kitabnya. Karena sangat membantu keberadaan kitab itu. Ya. Wal istifhamu li tafkhimihi. Istifham artinya pertanyaan. Mana pertanyaannya? Amma yatasaalun. Yang namanya pertanyaan itu kan punya tujuan. Enggak mungkin ada pertanyaan tanpa ada tujuan. Tujuan asal dari bertanya adalah minta pemahaman, ya enggak? Tapi apakah Allah Ta'ala bertanya untuk meminta pemahaman? Enggak. Ini yang bertanya siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala tidak tahu apa yang mereka saling bertanya tentangnya? Allah Maha tahu. Berarti di sini istifham di sini bukan untuk meminta atau menggali pengetahuan. Karena Allah Maha tahu. Maka untuk apa? Litafkhimihi. Tujuannya untuk membesarkannya, mengagungkan perkara yang disebut an-naba tersebut. Perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang Quraisy itu diagungkan dengan pertanyaan amma yatasaalun. Ya. Makanya dikatakan di sini wal istifhamu li tafkhimihi. Fakhm, fakhm atau fakhama itu adalah besar. Ya. Besar. Pak bisa tolong ini disedekahin ke saya sedikit, Pak, anginnya, Pak. Saya kok ngerasanya kayak panas gitu. Bukan karena ngeliat antum mana jadi panas ya, tapi emang enggak tahu. Gitu ya. Antum paham enggak sampai sini nih? Ya. Ada pelan-pelan sedikit. Ya, takutnya nanti enggak paham. Nah, oke. Okay. Tadi kan an-naba al-azim. Anin naba'il azim. Sudah kita tafsirkan belum an-naba'il azim ini? Sudah sampai belum tafsirnya? Belum. Tapi kita sudah mengartikannya apa? Naba'il azim berita yang besar, ya kan? Dah. Tapi kita belum sampai ke penafsiran, belum kita baca apa yang dimaksud dengan berita besar. Perlu ditafsirkan atau tidak? Atau kita bilang berita besar itu aja? Perlu ditafsirkan biar kita lebih faham maknanya. Maka di sini kata Al-Mahalli rahimahullah wa huwa ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal qur'anil mustamili 'alal ba'ts wa ghairihi. Wa huwa di sini apa? An-naba' al-'azim. Huwa di sini adalah an-naba' al-azim adalah ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal qur'anil mustamili. Huwa mubtada, yaitu an-naba' al-azim adalah ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang nabi datang dengannya. Apa itu? Apa nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Berarti bagi Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, amma yatasaalun, mereka lagi ngomongin apa sih? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Itu tentang apa? Al-Qur'an. Fahami? Jawab. Tentang apa ini? Al-Qur'an menurut Jalaluddin Al-Mahalli Al-Mustamili. Yang mana Al-Qur'an itu? Mustamil, mengandung apa? Alal ba'thi, mengandung tema tentang al-ba'ath. Mengandung tema tentang al-ba'ath. Apa itu al-ba'ath? Hari kebangkitan. Al-ba'ath di sini bukan pengutusan. Ya, jadi ada ba'ath maknanya pengutusan, ada ba'ath namanya pembangkitan. Ya. Misalnya bi'satun nabi. Nah, itu pengutusan, bukan kebangkitan ini. Pengutusan Rasul, pengutusan Nabi. Sekarang al-ba'ats artinya pengutusan. Astagfirullah. Artinya kebangkitan, hari akhir, tentang akhirat. Wa ghairihi, dan selainnya. Dari tema-tema dalam Al-Quran. Nah, itu tafsir jalannya sudah selesai kita pelajari hari ini. Ya, dua ayat saja. Ya. Masih panjang pembahasan kita, bahkan kalau misalnya antum minta sampai jam 8 pun bisa insyaallah, tapi enggak mungkin. Ya. Nah. Siap? Siap atau enggak antum? Lanjutkan tanpa kitab tafsir jalan lain sekarang. Kembali merujuk ke masdar lain dan pembahasan lebih dalam. Oke. Okay. Ana ulangi dulu. Amma itu artinya apa? An ayyi syai'in. Yatasaalun itu yas'alu ba'du Quraisyin ba'dhum ba'dha ya. Kemudian anin naba'il 'azim bayanun lidzalika syai' wa huwa apa? Istifham li tafhimihi wa huwa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'anil mustamili ala al-ba'thi wa ghairihi. Ahsantum. Ala kulli hal, enggak harus dihafal itu, enggak usah dihafal. Hafalnya Al-Qur'an, jangan hafalnya itu. Tapi paham atau tidak sekarang? Tadi al-jalal dan al-mahalli dalam jalan lain menyebutkan bahwasanya an-naba al-azim ini adalah apa yang Rasul datang dengannya, itu al-Qur'an. Itu tafsirannya berarti bahwasanya an-naba al-azim berarti al-Qur'an. Berarti kalau misalnya antum bilang surat an-naba berdasarkan tafsir jalan, an-naba artinya apa tadi? Al-Qur'an. Yang disebut oleh beliau al-mustamili 'ala al-ba'ts, yang mengandung tema di dalamnya ada tentang hari kebangkitan. Oke. Okay. Coba kita sedikit memperbincangkan tentang makna lebih dalam amma yatasaalun 'anil nabail 'azim yang akan berpengaruh terhadap waqaf dan ibtida'. Antum tahu waqaf dan ibtida'? Waqaf itu adalah antum berhenti ketika baca Quran, itu waqaf, waqaf ya, waqaf berhenti, ya kan? Ibtida' memulai. Ya. Normalnya ketika antum baca Quran atau baca surat An-Naba, ayat pertama antum waqafnya di mana? Hah? Iya tasa'alun kan? Kemudian lanjutkan ibtida' di mana? Anin naba'il azim. Oke. Sekarang mari kita pelajari beberapa versi waqaf dan ibtida' menurut para ulama. Ya. Dan itu waqaf dan ibtida' sifatnya banyak yang sifatnya ijtihadi. Ya. Dan tentu di atas ilmu, dan tentu digawangi atau didasari pertama dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Orang yang awam, jarang baca Quran, kemudian dia tidak peduli dengan tanda-tanda alamah, wasal, waqaf, dilarang berhenti, dan dia maunya sendiri berhenti kapan, nanti berhentinya di amma yatasaalun. Boleh atau tidak? Enggak boleh, tentu aja enggak boleh karena itu di tengah kata. Ya kan? Baik, sekarang berdasarkan ijtihad para ulama dan pernyataan-pernyataan mereka, ada sekitar berapa versi ya? Ya. Coba mungkin ada tiga. Anggap ada tiga. Ada versi amma yang umumnya, gimana umumnya? Amma yatasaalun ya. Kemudian anin naba'il 'azim. Selesai, itu normal ya. Antum kalau dengar imam seperti itu normal, enggak ada keheranan. Tapi ada yang kedua. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Itu ada. Ada yang membaca seperti itu. Tapi sebaiknya jangan. Nanti kita bahas. Yang ketiga, amma yatasaalun. Normal kan? Ibtidaknya yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Ini lebih mending didengar dibandingkan yang kedua ya. Yang kedua agak aneh. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Oh. Begitu. Kita bahas yang pertama dulu, dari waqaf dan ibtidah yang pertama. Yang normal, amma yatasa'alun. Lihat, amma yatasa'alun. Ini masuk ke dalam pembahasan istifham. Ya. Dalam bahasa Arab itu kadang terjadi perbedaan antara zahirul lafzi dengan maksudnya. Kadang terjadi perbedaan antara zahirul lafzi dengan madmun atau maksud. Zahir lafal dengan maksud itu beda. Contoh lafal amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun zahirnya itu berupa istifham atau bukan? Pertanyaan kan? Istifham. Zahir lafalnya deh. Tetapi kata para ulama, dari ulama qiraat, ulama tafsir, faedah amma yatasa'alun bukan untuk istifham, bukan untuk bertanya. Yang namanya bertanya itu menggali info, ya kan? Tapi ini bukan untuk menggali info, tapi untuk ala sabil at-ta'ajjub, takjub. Ya, jadi amma yatasa'alun untuk takjub. Oke. Dan ini menjadi kalimat sempurna, amma yatasa'alun, dalam tanda tanya. Nah, sudah. Ini kita masih membahas qiraah versi pertama, atau maksudnya cara baca versi pertama. Udah? Pertanyaan, namanya pertanyaan, walaupun enggak semua butuh jawaban, tapi bakal ada jawaban. Yaitu jawabannya apa? Anin naba'il 'azim. Ayat kedua ini untuk qiraah versi atau cara baca versi pertama tadi, yaitu mulai dari anin nabail azim, berhenti di azim, itu ada dua versi maksud, ada dua kemungkinan maksud. Kum, jangan turun. Ada dua versi maksud. Yang pertama, imma dia sebagai jawaban, yang kedua imma dia sebagai ta'kid. Nah, paham atau tidak? Atau masukkan itu dulu ke otak di kepala. Anin nabai azim itu bisa sebagai jawaban dari ayat pertama, bisa yang kedua sebagai ta'kid, penguat untuk pertanyaan di ayat pertama. Dua hal ini berbeda loh, tapi sama aja anin nabai azim zahirnya, tetapi esensi atau maksud bisa berbeda. Mau dijelaskan atau sudah jelas? Perlu dijelaskan gak Pak Anwar? Perlu dijelaskan gak Syekh? Perlu? Baik. Kita ingat tadi amma yatasa'alun untuk qiraah versi pertama sebagai apa? Istifham itu pertanyaan, dan asalnya pertanyaan, zahir pertanyaan asalnya membutuhkan jawaban. Ayat kedua ada dua versi atau kemungkinan maksud. Imma dia sebagai apa? Jawaban, atau dia sebagai ta'kid, penguatan. Kalau sebagai jawaban berarti amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya? Jawabannya apa? Ya, tentang nabai lazim. Simple enggak? Simple. Oke, dan di lafal anin nabail azim, kalau itu sebagai jawaban, maka ada takdir fi'il yang mahdzuf, yaitu ada kata yang terhapus, yang muqaddar, yaitu apa? Yatasa'aluna anin nabail azim. Paham gak? Nih, saya contohin misalnya. Kamu sedang obrolin apa sih? Pertanyaan, jawaban? Mobil, nah gitu doang. Cukup gak jawaban itu? Cukup, tapi sebenarnya ada kata yang hilang kan? Pertanyaan tadi ulang, kamu sedang obrolin apa sih? Jawabannya, kami sedang obrolin mobil. Itu kan jawaban lengkapnya. Nah, paham gak di sini? Jadi sebenarnya amma yatasa'alun, ada kalimat sebelumnya harus apa normalnya dalam bahasa Arab ya tasaaluna 'anil nabiyil 'azhim. Tentang apa sih mereka saling bertanya? Jawaban yang normal lengkap adalah mereka saling bertanya tentang nabiyil 'azhim. Tapi di ayat ini hanya dicuplik apa? Tentang nabiyil 'azhim dan itu cukup atau cukup enggak cukup? Cukup. Itu yang namanya takdir dalam ilmu lughah. Paham enggak di sini? Ini baru qiraah baca model pertama dengan tafsiran pertama. Jadi yang tafsiran pertama ini anin nabail azim ini sebagai anin nabail azim sebagai jawaban dari pertanyaan amma yatasaalun. Udah paham belum di sini? Anda enggak mau lanjut sebelum antum paham. Benar paham? Antum paham, Pak? Insyaallah alhamdulillah apa ya rahmatullah. Antum paham sih? Antum paham ini ustaz atau bukan? Qolib, masyaallah. Ah takutnya di sini ada ustaz. Nanti ana enggak enak kalau ada ustaz. Masyaallah. Oke, sekarang masih di dalam qiraah atau model qiraah pertama masih ya. Yang tadi ana janjikan ada tafsiran kedua untuk ayat kedua. Apa itu sebagai ta'kid atau taukid? Ta'kid. Sebagai ta'kid artinya apa? Penguatan. Biasanya penguatan itu dilakukan dengan pengulangan dan ini takrir bersifat untuk menta'kid. Kalau misalnya anin nabail azim ini untuk menta'kid, maka dia sebagai pertanyaan atau sebagai jawaban. Pikir yang jernih. Pertanyaan? Kita flashback ke ayat pertama. Ayat pertama tadi kata kita pertanyaan bukan? Pertanyaan. Amma yatasaalun. Mereka nanya tentang apa? Oke? Okay? Ayat kedua sebagai penguat berarti gimana nadanya tentang berita besar? Paham enggak? Anak kasih contoh yang lain. Anak kasih contoh versi Indonesia aja, ya. Tentu ini enggak sama. Maksudnya manzilahnya enggak sama dengan Al-Qur'an kalamullah. Nih. Kamu lagi bicara apa sih? Bicarain saya ya. Paham enggak di sini? Ada berapa pertanyaan di sini? Dua. Ulang ya, ulang. Cari contoh lain. Hah? Wah, kelihatannya mukanya lagi seneng nih. Habis ngapain? Habis nikah. Ah, ada berapa pertanyaan di sini? Enggak, ada dua. Tiga yang pertama belum. Ah, kayaknya mukanya lagi seneng. Ini jumlah khabari ya. Kalau misalnya habis ngapain? Jumlah insya'i ya. Itu pertanyaan istifham kan? Habis nikah. Pertanyaan bukan? Pertanyaan itu maksudnya. Dua pertanyaan. Amma yatasaalun. Mereka nanya apa sih? An-nabiyil 'adzim. Oh, saling bertanya tentang berita besar ya. Paham enggak antum sini? Antum paham, Pak? Paham. Antum paham, Syekh yang belakang baju hijau? Paham atau wallahu a'lam? Paham. Besok-besok kalau mau lebih paham di depan insyaallah cepat pahamnya ya, sambil deg-degan gitu ya. Ana ulangi, berarti tafsiran yang kedua ini, yang pertama jelas kita sepakat, dia pertanyaan tentang apa sih orang-orang Quraisy saling bertanya. Yang kedua, ayat kedua tentang ini ya, tentang An-Nabiyil 'Adzim. Pertanyaan lagi. Itu versi kedua berarti amma yatasaalun tanda tanya, anin nabiyil 'adzim tanda tanya. Paham atau enggak di sini? Contoh misalnya belakangan ini mungkin di Masjid Thariqul Huda ada kemalingan sepeda atau motor. Anda lupa apa kemalingan apa? Ada kemalingan enggak dekat? Belum ada update-nya, ha? Hah? Jadi ini korban. Motornya dipinjem ya, masyaallah. Motornya dipinjem tanpa bilang selamanya ya kan? Nah, kemudian pada kisruh itu, pada banyak yang ngobrol gitu kan di teras masjid. Ada tanya ke bapak, Pak, mereka lagi ngobrolin apa sih? Lagi ngobrolin motor ya? Paham nggak di sini? Ada yang masih belum paham? Beneran, ini gampang kok ya, jangan dianggap sulit. Kalau dianggap sulit, mahjub, ketutup terus kalau dianggap sulit. Padahal ini gampang, walaupun sulit ya. Kayak gitu ya. Jadi ayat kedua, bisa dia sebagai jawaban, bisa dia sebagai pertanyaan. Kalau misalnya ayat kedua ini sebagai jawaban, maka dia jumlah khobariyah. Kalau misalnya ayat kedua ini sebagai pertanyaan juga, dia sebagai ta'kid untuk yang pertama, maka dia jumlah insya'iyah, istifhamiyah. Tapi tentu maknanya, maksudnya bukan mencari jawaban, tetapi mencari maknanya yaitu tafkhim, mengagungkan, ketertakjuban. Ya gitu ya. Anin nabail azim. Oke? Okay? Itu kalau antum bacanya gimana? Amma yatasaalun anin nabail azim. Dah. Dah. Itu qiraah versi bacaan versi pertama. Tapi sebagian ulama ada cara membaca yang berbeda bagi sebagian ulama. Sebagian ulama itu dari riwayat atau bacaan Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir, bukan, beda lagi. Ya, bahwasanya qari yang bernama Ibnu Katsir ini membaca ammah. Ya, tetapi dia membacanya wasal amma yatasaalun. Jadi ada yang baca ini amma menjadi amma. Ya. Perhatikan baik-baik ikhwan sekalian. Antum kalau melihat kata amma di ayat ini, antum hanya menemukan ada ain dan mim tasdid, ya kan? Tidak ada alif. Padahal aslinya ada alif atau tidak? Ada, tapi dihapus alif itu karena ini untuk membedakan antara bertanya dengan bukan bertanya. Ya. Kalau dalam konteks bukan bertanya maka ada alifnya. Ya, wala yus'alu amma. Wala tus'alu amma kanu yaf'alun. Amma. Ya. Itu kalau dalam konteks normal bukan bertanya. Tapi kalau untuk question word, kata pertanyaan, tentang apa sih gitu kan, maka lafal arabiknya amma tanpa ada alif. Oke. Nah, sebagian qari ulama qiraah mereka memang tidak memakai alif itu setelah mim, tapi diganti dengan ha. Jadinya bacanya amma. Gitu. Dan banyak dari mereka, atau enggak banyak sebenarnya, itu bagi mereka yang membaca seperti ini, sebagiannya membaca waqaf di ammah. Ammah yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim. Gitu. Eh? Paham enggak di sini? Jadi waqafnya di mana bagi sebagian mereka? Amma. Ya. Contoh yang hampir mirip dengan ini di surat An-Nazi'at. Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a wa burizat al-jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fi. Ya, lihat. Enggak usah malas-malas lah. Hah? Lihat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang ini. Tentang jam atau tentang apa? Anis sa'ah tentang hari kiamat, bukan nanya jam berapa sekarang, bukan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Hah? Kemudian ayat berikutnya apa? Fima. Lihat, setelah mim ada alif enggak? Enggak ada alif. Menunjukkan ini istifham. Dan sebagian dari qari mereka berhenti di fim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم. Gitu, berhenti di situ. Tapi enggak berhenti fimah, enggak gitu. Wallahu alam, ini ilmunya ada sendiri. Ala kulli hal, ini hanya ana menawarkan wawasan ke antum. Tetapi jangan dibaca am di, jadi imam antum jadi imam. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Terus yang belakang pada ini kok qiraah versi apa ini gitu. Tapi memang hal-hal seperti ini tertutur di kitab-kitab qiraah tentang Al-Qur'an dan tajwid, ya. Di kitab-kitab yang tebal-tebalnya, bukan yang versi ringkas. Oke. Okay? Kalau versi itu berarti ammah di sini dia satu kalimat sendiri. Dan yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim itu satu kalimat. Paham enggak di sini? Jadi ammah itu satu kalimat, ammah. Ya. Ibarat antum bertanya amma, apa arti amma? Tentang apa? Nah, di dalamnya tentu ada kata-kata yang mahdzuf, yang terhapus, muqaddar. Ala kulli hal itu versi kedua. Versi ketiga, dan yang ini juga boleh, yang ketiga ini boleh. Yang kedua jangan. Yang ketiga ada yang membaca, ana melihat di kitab Al-I'rab Al-Mufassal. Itu kitab i'rab terhadap Al-Qur'an. Amma yatasaalun, yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Nah, gitu. Waqafnya di akhir ayat pertama, ya atau tidak? Ibtidaknya di yatasaalun, mengambil dari ayat pertama. Boleh enggak ini? Boleh. Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kembali ke tafsiran anin naba'il 'adzim ini sebagai jawaban. Dan tadi kita tahu jawabannya anin naba'il 'adzim itu kan ada, harusnya sebelumnya ada yatasa'alun. Maka boleh baca seperti itu. Dengan yatasa'alun mengambil dari ayat pertama. Gimana bacanya? Amma yatasa'alun, yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim, gitu. Cuma kalau misalnya jemaah belakang antum adalah orang-orang yang mungkin belum banyak tahu dan mereka suka reaktif terhadap hal-hal yang gharib menurut mereka, baiknya jangan. Ya, normal aja lah, enggak usah macam-macam. Tapi boleh, seperti itu boleh dan di beberapa kitab juga disebutkan. Tapi sudah paham di sini, ikhwan? Cukup dah kepenuhan maklumatnya? Dan cukup insyaallah, ana takutnya nanti kebaikan maklumat, antum gak bisa pulang, ya. Jadi jangan sampai sini aja, tapi anda tes dulu di antara antum. Pak Anwar siapa? Pak Anwar yang belum pernah anda tanya, Pak Anwar, antum masih. Antum kayak famous, apa familiar di mata anda, tapi belum pernah ditanya. Oh, masya Allah. Baik, kok kayak gitu. Pak siapa? Pak Samiran. Pak Samiran. Baik, Pak. Anda bertanya ke antum, Pak. Tadi ada amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Baik. Amma di sini istifham atau bukan, Pak? Nah, kata Jalaluddin Al-Mahalli, istifham di sini apakah secara zahir memang untuk istifham atau ada maksud lain? Ah. Istifham kan bertanya, bertanya aslinya menggali informasi. Apakah ini maksudkan di sini menggali informasi atau ada maksud lain? Ya, apa? Ah, dalam kitab Jalalain ini. Untuk apa? Besar. Tadi masih ingat? Tafkhimihi apa artinya? Ayo. Apa? Pengagungan, masya Allah. Iya, fakhom itu artinya besar. Makanya ada ro, ro mufakhomah, ro murakkakah, ya kan? Yang mufakhomah itu yang ro besar, mar, far, ya. Kalau murakkakah, ri, mir, ya gitu ya. Baik, Pak. Kemudian ya tasaalun tafsiran Jalalain tanpa melihat bukunya gimana? Harus ada tulis kalimat tanpa lihat bukunya. Ayo. Al-Syahid. Enggak, itu amma. Ya tasa'alun. Oh, yas'alu ba'. Eh, masya Allah, jazakallah. Bagus, bagus sekali, Pak. Tafadhol, Pak, ini untuk antum. Satu. Pak, tolong siapa, Pak, yang belum pernah ditanya, Pak Samiran? Ikhwan yang belum pernah ditanya. Siapa? Ini. Yang mana orangnya? Ini doang. Fadhol, pilih yang mana yang antum suka. Waalaikum ya. Syekh Deni ya. Ini karena udah Syekh ini harus lebih sulit pertanyaannya. Jom. Kalau anak akhwat bagus itu anak ngomong kayak gitu. Cuman kok anak ikhwan jenggotan kayak anak sama antum aja Pak, jangan anak jenggotannya. Gua jadi manggil antum AA itu kayak aduh, kayak langsung rendah itu anak. Enggak antum panggil Syekh aja lah. Oke, okay, Mister ya atau AA Deni ya, masyaallah. AA Deni ya, ini anak nanya nih. Tolong sebutkan aujuh qiraah untuk dua ayat pertama surat An-Naba. Aujuh qiraah itu macam-macam metodologi membacanya. Fadhal. Satu, gimana bacanya? Afwan, di sini maksudnya bawaan aujuh qiraah, qiraah sab'ah, bukan itu maksudnya, tapi aujuh al-waqafnya, waqaf dan ibtida, berhenti dan mulainya, bukan qiraah. Ya, fadhal. Yang pertama dibaca seperti yang biasanya kita dengar. Kayak gimana? Ayat pertama dan ayat kedua itu buat sama-sama wabok. Ah, kayak gimana? Enggak baca, baca lah, baca lah. Anda mau dengar antunan antum? Ya ini anu pancing, ya Fadzal. Contohnya, yang pertama, amaya tasaun anin nabil alim. Ahsan, ahsan, masya Allah. Yang kedua? Yang kedua berhenti karena amma dibaca amma. Amma ya tasa'alun. Enggak berhenti di situ, dia lanjut. Ya tasa'alun 'anil nabil 'adzim. Ulang. Dari pengambil dari kata ayat yang pertama sendiri. Tafadhol, gimana? Amma ya tasa'alun. Ya tasa'alun 'anil Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa qiraah antum dan juga penjelasan antum tuh. Apa anak-anak paham sekarang? Masya Allah. Masya Allah. Padahal antum simple jelasin anak langsung paham. Fadhol, fadhol Syekh. Deni ya, ini buat Deni lah. Masya Allah. Waalaikumsalam, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan tentang ayat 3, 4 dan 5 insyaallah taala. Berikutnya kan alladzihum fihi yakhtalifun ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa membahas tentang ikhtilaf, makna ikhtilaf dan ikhtilaf dan perkara usul atau furu', ya kita insyaallah akan bahas dan juga bahas dari segi usul tafsirnya. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, itu ada kaitannya dengan kaidah-kaidah tafsir insyaallah taala. Nanti malam insyaallah ada jurnya Paus ya, insyaallah. Ya, dan juga Kamis insyaallah qa'id mukhlah. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fi 'ulumikum. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته